إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah, pada hari Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas hadis yang ke-125 di dalam kitab Bulughul Maram ini, kitab Tahara Babul Haid. Tinggal dua hadis lagi yang tersisa dalam bab haid ini, yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada hari ini. Kita melangkah sekarang ke hadis nomor 126. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lir-rajuli min imra'atihi wa hiya haid, faqala ma fawqal izar. Rawahu Abu Daud wa dha'afahu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwa Mu'adz bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihalalkan bagi seorang suami dari istrinya yang sedang haid? Maka Nabi SAW menjawab, ma fauqal izar, yaitu apa-apa yang di bawah, yang di atas sarung. Di sini riwayat Abu Daud dan Imam Abu Daud memba'ifkannya. Nah, ini keluar. Di sini derajatnya ba'if. Di riwayat Imam Abu Daud dan beliau memba'ifkannya dan berkata, laisa bil qawi, hadis ini tidak kuat. Di dalam at-talkhis, at-talkhisul habir, dikatakan fi isnadihi baqiyatun baqiyah bin al-walid qala al-bayhaqi ajma'u ala annahu laisa bihujjah wa jahalatu hali sa'id al-aghtash fa inna la na'rifu ahadan wasaqahu. Di dalam sanad hadis ini ada seorang rawi namanya Baqiyah bin Al-Walid. Kata Al-Baihaqi, para ulama telah ijma bahwa Baqiyah bin Al-Walid ini tidak bisa dijadikan hujjah. Juga di dalam sanad hadis ini ada rawi lain namanya Sa'id al-Aghtash, dia ini majhul, tidak diketahui. Kata Al-Baihaqi, kita tidak mengetahui ada seorang pun ulama yang mensiqatkan Sa'id al-Aghtash. Sekalipun ini dhaif, kata Syekh Al-Bassam, hadis ini mempunyai tawabi. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani dan mempunyai satu syahid penguat di dalam hadis Abu Daud dan At-Tirmidzi. Sebelum kita sampai kepada faedah hadis, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan ma fauqal izar. Jadi yang dihalalkan bagi seorang suami terhadap istrinya yang haid adalah apa-apa yang di atas izar. Izar adalah saubun yuhayyatu bin nisfil asfal minal badan yudhakaru wa yu'annahu wa ma fauqa maqadil izar huwa nisful a'la minal badan. Izar atau kalau bahasa kitanya sarung adalah pakaian yang dipakai untuk menutupi setengah dari bagian badan yang bawah, jadi dari pusar ke bawah itu ditutup oleh izar atau sarung. Izar ini boleh dianggap muzakkar atau mu'annas. Sedangkan yang dimaksud dengan ma fauqal izar adalah wa ma fauqa maqadil izar, adalah yang di atas ikatan sarung itu. Jadi kalau sarung kan biasanya diikatkannya di cangkeng, di apa, di pinggang. Jadi apa yang ada di, apa yang di atas sarung itu maksudnya adalah an-nisful a'la minal badan, bagian bawah, bagian atas badan. Itu yang dihalalkan. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, jawazu mubasyaratil haid bima fauqal izar. Bolehnya menyentuh wanita yang haid tetapi sebatas di atas izar. Kedua, annahyu an jima'iha fahuwa muharramun liqaulihi ta'ala fa'tazilun nisa'a fil mahid. Larangan dari menggauli wanita yang sedang haid, dan ini diharamkan berdasarkan firman Allah, maka jauhilah oleh kalian wanita-wanita ketika sedang haid. Tiga, amrul haid bil ittizar aw labsil sirwal inda iradati mubasyaratiha. Hadis ini pun mengandung perintah kepada wanita yang sedang haid untuk mengenakan sarung atau mengenakan celana apabila sang suami ingin menyentuhnya. Ya rahmukallah. Keempat, al-hadithu yadullu ala tahrimi mubasyaratil mar'ah fima bainar surrah wal rukbah li'anna hadha huwa makanul izar al-manhi an qurbihi walakin al-hadithu mu'aradun bihadithin as-sahhu minhu wa huwa qawluhu isna'u kulla shay'in illa nikah. Farrajihu jawazu mubasyaratil mar'ah bi kulli badaniha adal farjaini. Hadis ini menunjukkan haramnya menyentuh wanita yang sedang haid antara pusar dengan lutut. Karena yang dihalalkan di atas sarung, artinya di atas pusar. Kenapa diharamkan antara pusar dan lutut? Karena hal ini merupakan tempat diikatnya izar yang terlarang untuk didekati. Akan tetapi hadis ini, pertama hadis ini dhaif. Kedua, hadis ini bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Silakan kamu lakukan apa saja sesuka hatimu kecuali nikah. Ini pernah kita bahas di dalam hadis nomor 121 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud nikah di sini adalah menggaulinya secara langsung. Silakan boleh kamu lakukan apapun kecuali menggaulinya. Jadi pendapat yang rajih, yang kuat adalah boleh menyentuh wanita yang sedang haid pada semua badannya kecuali pada dua farajnya, itu saja. Itulah penjelasan hadis nomor 126. Hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, bahkan bertentangan dengan hadis yang nomor 121 yang pernah kita bahas tentang bolehnya menyentuh wanita yang sedang haid kecuali menggaulinya. Kita lanjutkan ke hadis terakhir dari bab haid ini, hadis 127. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanat an-nufasa'u taqudu ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawman. Rawahu al-khamsah illa an-Nasa'i wal lafdhu li Abi Daud. Wa fi lafdhin lahu wa lam ya'murha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salati an-nifas. Wa shahahahu al-Hakim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, adalah wanita-wanita yang sedang nifas harus duduk menunggu. Maksudnya duduk itu tidak sholat. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam harus duduk setelah nifasnya itu selama 40 hari. Maksudnya tidak sholat, tidak saum. Bukan harus duduk, enggak boleh berdiri, bukan begitu. Tapi tidak sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lima, kecuali An-Nasa'i. Imam yang lima maksudnya Ashabus Sunan plus Imam Ahmad, yaitu Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad. Lima, kecuali An-Nasa'i, kata tidak meriwayatkan dalam penjelasan ini. Dan lafaz hadis ini bagi Imam Abu Daud, maksudnya lafaz hadis yang dikutip ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sedangkan imam-imam ahlul hadis yang lainnya meriwayatkan hadis seperti ini, tapi ada sedikit dua dikit perbedaan, Pak. Tak mungkin satu dua kata yang berbeda, tapi maknanya sama. Tapi hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dengan lafaz seperti ini. Di dalam lafaz yang lainnya masih dari Imam Abu Daud, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan wanita yang nifas itu untuk mengqadha salatnya ketika nifas. Jadi beres nifas tidak harus mengqadha. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Tentang derajat hadis ini, tadi dikatakan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Kata Imam As-Sunani, da'afahu jama'atun minhum, jama'atun minhum At-Tirmidzi wa Ibnu Al-Qattan wa Ibnu Hazm. Wa dhalika li'anna fihi al-azdiyah wa la yu'rafu haluha. Kata As-Sunani, hadis ini didhaifkan oleh sekelompok ulama. Di antara Imam At-Tirmidzi, Ibnu Al-Qattan dan Ibnu Hazm. Yang demikian itu disebabkan karena di dalamnya ada seorang rawi namanya Al-Azdiyah, dan Al-Azdiyah ini tidak diketahui keadaannya atau majhul. Tapi disebutkan waradda tad'ifahu An-Nawawi. Tentang pendhaifan para ulama terhadap hadis ini dibantah oleh Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, lahu syahidun 'inda Ibnu Majah min hadithi Anas walil hakim min hadithi Uthman bin Abil As fahadihil ahadithu yu'didu ba'duhu wa ba'duha ba'da wa qad sahahahu al hakim wa aqarrahu al-Dhahabi wa hassanahu al-Khatabi wa qala asna alaihi al-Bukhari. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini mempunyai syahid, mempunyai penguat. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari hadis Anas. Juga dalam hadis riwayat Al-Hakim dari hadis Utsman bin Abil As. Maka hadis-hadis tersebut satu sama lain saling menguatkan. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Al-Hakim dan dikuatkan oleh Imam Adz-Dzahabi dan dihasankan oleh Al-Khathabi, dan dia berkata bahwa hadis ini dipuji oleh Imam Al-Bukhari. Selain itu, Syekh Muhammad Nasirun Al-Albani rahmatullahi alaih Di dalam Irwaul Ghalil juz yang pertama halaman 222 membahas hadis ini, bahwa kata beliau hadis ini derajatnya hasan. Beliau terangkan ini dalam hadis nomor 201 dalam kitab ini. Kata beliau, hadis ini riwayat Abu Daud, demikian juga Al-Hakim, Al-Baihaqi, dari banyak jalan, diantar dari jalan Katsir bin Ziyad. Kemudian ada tambahan dari seseorang namanya Al-Azdiyah. Kata Al-Azdiyah, hajjajtu fadakhaltu ala Ummi Salamah faqalat ya ummal mu'minin inna Samurah bin Jundub ya'murun nasa yaqdina salatal mahib faqalat la yaqdina kanatil mar'ah min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam taq'udu fin nifas 40 lailah wa la ya'muruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifas. Azdiyah berkata, aku berhaji, melakukan haji. Lalu aku menemui Ummu Salamah dan aku berkata, hai Ummul Mukminin, sesungguhnya Samurah bin Jundub memerintahkan wanita agar mengqadha salatnya yang ditinggalkan ketika haid. Kata Ummu Salamah, wanita haid tidak harus mengqadha salatnya. Adalah wanita di zaman Nabi SAW, mereka menunggu tidak melakukan sholat pada waktu nifas selama 40 malam. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengqadha sholat nifasnya. Dalam kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi menyatakan hadithun sahihul isnad wa wafaqahu Dzahabi. Hadis ini sanadnya sahih dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Kata Syekh Al-Albani, wa huwa indi hasanul isnad fa inna rijalahu thiqatun kulluhum ma'rufun ghayra massa hadhihi fa qala al-hafid majhulatul hal qala ad-Darqutni la taqumu biha hujjah wa qala Ibn Qatan la yu'rafu haluha wa aghraba Ibn Hibban fa dha'afahu bikathirin min Ziyad bin Ziyad falam yusib وقال النووي قول جماعة ما من مصنف الفقهاء أن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم وله شاهد حديث حسن. Kata Syekh Albani, menurut pendapatku hadis ini sanadnya hasan karena semua rijalnya, perawinya adalah thiqat dan ma'ruf kecuali Massah. Massah ini adalah Al-Azdiyah tadi. Kata Al-Hafidh bahwa Massa atau Al-Azdiyah ini majhul keadaannya. Kata Ad-Darqutni, dia tidak bisa dijadikan hujjah. Kata Ibn Qatan, tidak diketahui keadaannya. Ibn Hibban menganggap asing kepada Azdiyah ini dan mendhaifkannya. Tapi An-Nawi menyatakan bahwa sekelompok musannif para fuqaha ini mendhaifkan hadis ini, tapi pendapat mereka itu mardud karena hadis ini punya syahid, punya penguat, dan hadis ini hasan kata Syekh Al-Albani. Di antara syahid atau penguat dari hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Al-Hakim dan yang lain-lainnya. Dikatakan kanatin nufasa tajlisu ala ahdi Rasulillah SAW 40 yawman fakunna natli wujuhana bilwaras minal kalaf. Dikatakan bahwa wanita-wanita yang sedang haid di zaman Nabi SAW menunggu tidak sholat selama 40 hari. Dan kami, kata para sahabat, sampai melumuri wajah-wajah kami dengan warna merah saking menderitanya menunggu 40 hari. Adapun syawahid lain dari tadi tabi ya, dari Ummu Salamah masih. Sekarang syahid penguat dari Anas. Kata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata linnufasai arba'ina yawman illa antara tuhra qabla dhalik. Adalah Rasulullah SAW menetapkan waktu 40 hari bagi wanita yang nifas untuk tidak sholat, kecuali kalau dia melihat wanita itu sudah suci sebelum masa 40 hari. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dari jalan Salam bin Sulaim atau Salam dari Hamid, dan Al-Busairi dalam kitab Az-Zawaid menyatakan hadza isnadun sahihun rijaluhu thiqat, bahwa hadis ini sanadnya sahih dan rijal-rijalnya semuanya thiqat. Jadi karena ada ya penguat dari hadis-hadis lain itu, maka jadilah hadis ini menjadi hadis yang hasan dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Itulah pembahasan tentang derajat hadis ini. Sebelum kita membahas fawaid hadis, kita bahas dulu beberapa kata yang perlu dibahas. Pertama, an-nifas. Apa yang dimaksud dengan nifas? Qala Ibnu Faris, an-nun wal fa wasin aslun wahidun yadullu ala khurujin nasim min rihin aw ghairiha. ومنه نفس الله كربته والنفاس ولادة المرأة. Kata Ibnu Faris, huruf nun, fa dan sin ini merupakan huruf pokok asli. Artinya nifas itu adalah keluarnya satu benda materi, baik berupa padat, cair atau gas, baik berupa rih, berupa angin atau yang lainnya. Di antaranya ada ungkapan nafasallahu kurbatahu, Allah melepaskan kurbatahu, kesulitan dia lepas, jadi keluar, dikeluarkan dia dari kesulitan. Dan proses kita mengeluarkan dan menghirup udara dari hidung disebut bernafas. Bahasa Arabnya juga memang tanafus. Umpama nahnu natanafas kulla yaumin umpama kada marrah. Kita bernafas setiap hari sekian kali. Kalau setiap hari lah, setiap detik ya kita bernafas. Itu artinya melepaskan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu. Sedangkan nifas maksudnya adalah wiladatul mar'ah, yaitu seorang wanita yang melahirkan, dengan arti mengeluarkan bayi dari dirinya. Waalaikumsalam. Kata Imam An-Nawawi, al-masyhuru fil lughah an-nafistu bi fathin nun wa kasril fa ma'nahu hiddu. Wa ammal wiladah fayuqal nufisat anufistu bidhammin nun wa kasril fa. Kata Imam An-Nawawi yang masyhur secara bahasa adalah, kalau dikatakan nafistu dengan fi'il yang ma'ruf atau yang maklum, yang ma'ruf itu dengan apa, yang apa, aktif, nafistu maksudnya kata kerja aktif, bukan kata kerja pasif. Nafistu dengan difathahkannya nun dan dikasrohkannya fa, maksudnya adalah hiddu, aku haid. Kalau seorang wanita mengatakan nafistu, saya nafis, maksudnya saya adalah haid, saya sedang haid. Adapun kalau maksudnya, maksud dari nifas itu adalah melahirkan, maka dimajhulkan. Dimajhulkan itu dibentuk kata kerja yang pasif, nufistu, dengan didomahkannya nun dan dikasrohkannya fa. Dalam syarhul iqna dikatakan bahwa nifas adalah damun nifas, huwa baqiyatud dam alladhi uhtubisa fi muddatil hamal li ajliha, li ajlihi. Darah nifas adalah darah yang sisa atau sisa darah yang tertahan selama masa kehamilan karena kehamilan tersebut. Pas melahirkan, sebagai tanda berakhirnya masa kehamilan, keluarlah darah itu. Kata Dr. Muhammad Albar, beliau berkata, damun nifas yu'arrafu bitib bi'annahu damun ladhi yakhruju ba'dal wiladah wa yastamirru limuddah salasatin au arba'ati asabi ila arba'ati asabi wa qad tatulu ila arba'ina yawman wa yakunu fil ayyamil arba'ah al-ula qaniyan ghalidhan wa mahtuyan ala dammin mujammad thumma yakhifu tadrijan ba'da dhalik thumma yusiru bunyal laun mukhtalatan bimadatin mukhatiyah wa akhiran tadharu al-qassah al-bayda. Bahwa darah nifas didefinisikan menurut ilmu kedokteran adalah darah yang keluar setelah melahirkan dan berlangsung selama 3 atau 4 minggu dan kadang-kadang memanjang atau bertambah atau lebih dari itu sampai 40 hari. Pada 4 hari pertama, darah yang keluar itu qaniyan ghalidhan, darah segar dan ghalid, banyak segar dan banyak. Wa mahtuyan ala damin mujammad, dan bercampur dengan darah mujammad. Kata orang Sunda gegeblegan. Apa bahasa Indonesia ini? Gumpalan, beku. Dan bercampur dengan darah yang beku, yang berupa gumpalan-gumpalan tadi. Kemudian setelah itu semakin ringan secara bertahap. Kemudian pada masa-masa akhir berubahlah menjadi warna coklat yang bercampur dengan madah mukhatiyah, sejenis cairan mukhatiyah. Mukhat itu ini umba, sejenis lendir, bercampur dengan lendir dan akhirnya muncullah yang disebut dengan al-qassatul bayda, lendir putih. Itu masa-masa akhir dari wiladah atau nifas itu. Jadi proses keluarnya darah itu 4 hari pertama itu segar, banyak dan gegeblegan tadi. Apa tadi gegeblegan dah? Bergumpalan-gumpalan, kemudian berangsur-angsur secara bertahap dan sampai akhirnya keluar warna coklat yang bercampur dengan lendir sejenis apa? Cairan lendir dan akhirnya keluar lendir putih. Itu masa akhir nifas. Gitu ya? Ada dokter di sini asalnya. Wa qad tatawaqqafu al-ifrazat ad-dammiyah thumma ya'udu ad-damu ila adh-dhuhur. Wa yu'tabaru dhalik natijatun liwujudi baqaya walau basita minal mashimah fir rahim. Kadang-kadang keluarnya darah itu atau pendarahan itu berhenti sebentar. Kadang-kadang bukan sebentar, sehari dua hari kadang-kadang berhenti. Kemudian setelah berhenti sekian hari atau sehari dua hari atau setengah hari, keluarlah kembali. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya, kadang-kadang ada ya, Pak Dokter ya, kadang-kadang. Dan banyak wanita yang karena kejahilannya, baik jahil karena jarang ngaji atau gak pernah ngaji atau ngajinya selalu politik, ngaji fikihnya enggak, banyak yang tertipu. Umpamanya baru 3 atau 4 atau baru sepekan masih darahnya masih banyak, hari ke-8-nya kering. Wah, sudah sholat langsung, suaminya udah ketawa. Ternyata hari ke-9 atau ke-10 keluar lagi. Padahal itu masih masa nifas, gak boleh. Makanya ciri akhir dari masa nifas itu bukan berhentinya, tetapi setelah keluar lendir putih, al-qasatul bayda. Demikian juga dengan haid gitu ya. Jadi setelah 2-3 hari haid masih ketika banyak masih warnanya merah atau agak kehitam-hitaman, langsung berhenti seharian enggak keluar, banyak wanita yang sholat ketika itu. Padahal itu masih masa haid. Walaupun sampai 2 hari tidak keluar. Nah, nanti mungkin sehari ketiganya keluar lagi. Dan ini dianggap sebagai akibat dari adanya sisa-sisa darah walaupun sedikit minal mashimah fir rahim yang tersisa di mashimah di dalam rahim. Mashimah itu udal, apa yang panjang di udal itu apa? Placenta. Tali plasenta. Bahasa Indonesianya apa? Ari-ari. Mashimah, bahasa Arabnya mashimah. Bukan marsina, mashimah. Karena tersisa di sana. Itulah penjelasan tentang makna nifas. Dari hadis ini, Syekh Al-Bassam hafizahullah mengambil setidak-tidaknya 4 faedah. Pertama, an-nifas damun tarkhihir rahim ma'al wiladah. Bahwa nifas adalah darah yang dilepaskan oleh rahim ketika melahirkan. Ketika melahirkan, maka keluarlah darah itu. Itu yang dimaksud dengan darah wiladah atau darah nifas. Termasuk darah yang keluar sebelum melahirkan, beberapa saat sebelum melahirkan, tetapi keluar itu akibat proses melahirkan. Karena bagian dari proses melahirkan, si bayinya belum keluar karena susah, baik karena pertama kali melahirkan atau karena hal-hal lainnya, darah lebih dahulu keluar, kadang-kadang ada. Nah, wanita banyak yang bimbang, apa sholat apa tidak nih? Itu, sudah azan nih masuk umpamanya. Nah, kalau memang darah itu keluarnya karena proses melahirkan, maka itu pun termasuk nifas. Kedua, an-nufasa'u ahkamuha hiya ahkamul ha'id fima yujabu wa yuhramu wa yukrahu wa yubah. Nifas hukumnya sama persis dengan haid. Sama persis dengan haid. Baik dalam hal yang diwajibkan, yang diharamkan, yang dimakruhkan, ataupun yang dibolehkan. Contoh yang diwajibkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas adalah mandi setelah berakhirnya itu. Kemudian yang diharamkan banyak, sholat, saum, hubungan suami istri itu gak boleh. Adapun yang dibolehkan apa? Bagi wanita yang sedang haid atau nifas, ya umpamanya faukma faukal izar tadi boleh. Kemudian apa? Membaca Al-Quran dan seterusnya. Ketiga, tajlisun nufasa'u arba'ina yauman takufu nafsaha amma yaf'aluhu tahirat fatatruku sholah wa nahwaha. وَذَلِكَ مِنْ حِينِ وَذْئِهَا مَا تَبَيَّنَ فِي خَلْقُ insan. Wanita yang nifas harus duduk, maksudnya tidak sholat, selama 40 hari. Dia harus menahan dirinya dari ibadah-ibadah yang wajib dilakukan oleh wanita-wanita yang suci, seperti apa? Sholat, saum, tawaf. Kecuali, mana tadi ini? Maka dia harus meninggalkan sholat dan ibadah-ibadah lainnya sejak mulai dia melahirkan sampai min hinin wad'iha ma tabayyana fi Allah. Sejak dia melahirkan dalam bentuk sudah keluarnya makhluk yang baru dari dirinya, yaitu anak itu maksudnya. Berkata Imam At-Tirmidzi, ajma'a ahlul ilmi ala anna nufasa tada'u sholata arba'ina yawman illa an taraktuhra qabla aqablu fataghtasilu wa tusalli. Kata At-Tirmidzi, para ulama telah ijma' bahwa wanita-wanita yang sedang nifas harus meninggalkan sholat selama 40 hari kecuali kalau dia melihat bahwa dirinya sudah suci sebelum 40 hari, maka dia harus mandi kemudian sholat. Kata Ibnu Rushd dan yang lain-lainnya, ibtida'un nifas min khuruji ba'dil walad, bahwa dimulainya masa nifas itu setelah keluarnya sebagian anak. Baru kepalanya aja nongol itu sudah nifas, gitu. Syekh Taqiyuddin menyatakan, la hadda li aqallin nifas wa la hadda li aktsari walau zada 'ala al-sab'in wa anqata'a wal arba'un muntahil ghalib. Kata Syekh Taqiyuddin, tidak ada batasan minimal masa nifas. Jadi umpamanya sekian hari, enggak ada batas minimal. Juga enggak ada batas maksimalnya. Sekalipun lebih dari 70 hari kemudian baru berhenti. Jadi walaupun 70 hari terus nifas, tetapi disebutkan 40 hari merupakan masa akhir secara umum. Ini secara umum wanita masa akhirnya adalah 40 hari. Tapi kata Syekh Taqiyuddin ada yang mungkin lebih dari 40 hari. Yang keempat dan merupakan faedah terakhir yang diterangkan oleh Syekh Al-Basam di sini, an-nufasa'u kal haid la tu'maru bi qada'i sholati allati lam tusalliha ayyama nifasiha. Ayyama ya ini perut Assalamualaikum. Tuqda as-sawmul wajib. Bahwa wanita-wanita yang sedang nifas seperti wanita yang sedang haid, dia tidak diperintahkan untuk mengqadha salat yang ditinggalkan selama masa-masa nifasnya. Hanyalah dia harus mengqadha saum yang wajib saja. Jadi kalau dia nifas pada masa Ramadan atau haid masa Ramadan, tentu saja tidak boleh saum pada waktu nifasnya itu, dan dia harus diqadha pada bulan yang lainnya. Itulah empat faedah. Namun ada pembahasan ilmiah fiqhiyah tentang nifas yang dijelaskan oleh Syekh Al-Basam. Kata beliau dalam Tawdihul Ahkam juz yang pertama Babul Haid halaman 369 ini beliau katakan, qala al-atibba an-nifasu huwal fatratu allati talil wiladah wallati tuaddi ila audatir rahim wa jihazil mar'ah at-tanasuli ila halatihi at-tabi'iyyah qabla al-wiladah wa tahtaju hadhihi al-audah ila muddah tatarawahu baina 6 wa 8 asabi liya'ud ar-rahimu ila hajmihi at-tabi'i. Berkata para dokter, nifas adalah masa setelah melahirkan. Dan masa ini atau nifas ini ada yang mengakibatkan atau menyebabkan terjadinya proses pengembalian kondisi rahim dan alat-alat reproduksi kepada keadaan yang sebelum melahirkan. Jadi nifas ini setelah melahirkan, kemudian ini berakibat terjadinya proses pengembalian keadaan rahim dan alat-alat reproduksi wanita kepada keadaan yang semula sebelum dia melahirkan. Dan proses pengembalian keadaan alat-alat reproduksi ini membutuhkan masa-masa istirahat antara 6 sampai 8 minggu agar rahim ini kembali ke bentuknya semula, ke bentuknya yang wajar seperti sebelum melahirkan. Kemudian masih kata para dokter, yakhruju damun nifas minar rahim ba'dal wiladah wa yastamirru fatratan qad tasilu ila 40 yawman. Wal ghalibu annal muddatata hiya 24 yawman. Wa qad yatawaffaqu ad-dam yatawaqqafu ad-dam li fatratin thumma ya'udu ila adh-dhuhur. Wa yu'tabaru dhalika natijatun liwujudi baqaya walau basitah minal mashimah fir rahim aw anna ar rahim inqalaba ilal khalfi badalan min wad'ihi at-tabi'i ilal amam. Darah nifas keluar dari rahim setelah melahirkan dan berlangsung masa seperti itu sampai 40 hari. Dan umumnya masa keluarnya darah nifas itu selama 24 hari. Kadang-kadang darah ini berhenti, susunya tidak keluar selama beberapa masa, kemudian setelah itu muncul kembali, keluar kembali. Dan ini terjadi akibat adanya sisa-sisa darah walaupun sedikit dari tali ari-ari di dalam rahim. Atau karena rahim ini kembali ke belakang setelah melahirkannya itu, kemudian kembali ke belakang, kemudian badalan min wad'ihi at-tabi'i ilal amam, yang semestinya ketika melahirkan itu terdorong ke depan, kemudian si rahim ini mengalami proses kemudian bergeser ke belakang. Wallahu alam, apa itu merasa sakit enggak pergeseran itu, tanya ke istri-istri yang sudah melahirkan. Itu penjelasan dari para dokter secara medis tentang nifas. Wal fuqaha'u yu'arrifuna an-nifas bi annahu ad-dammu alladhi tarkhihi ar-rahim ma'al wiladah. Fa ihtimamuhum bi hadha ad-dam alladhi afrajathu ar-rahim. Bainama al-atibba yurakizuna ala halatir rahim wa audatihi ila halatihi at-tabi'iyah. Fa kullal amrayni murtabatun bil-akhar. Fattibu ila nahiyati sihiyah li jihazil mar'ah at-tanasuli walil rahim ala wajhil khusus. Bainama al-fiqhu yahtammu bid-damil ladhi yamna'u salah wa siyam wa mashal mushaf wa nahwiha. Kalau para fuqaha, para ahli fiqih, mendefinisikan nifas dengan definisi bahwa nifas itu darah yang dilepaskan oleh rahim bersamaan dengan melahirkan, maka perhatian para fuqaha adalah ditujukan kepada darah yang dikeluarkan oleh rahim. Sedangkan para dokter memfokuskan perhatian kepada keadaan rahim dan pengembalian rahim ke keadaan semula. Masing-masing dua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Kalau ilmu kedokteran memperhatikan aspek kesehatan untuk atau bagi alat-alat reproduksi dan bagi rahim secara khusus, sedangkan fikih memperhatikan darah yang karena keluarnya darah itu menghalangi sholat, saum, dan yang lain-lainnya. Adapun hukum syar'iyah, maka kita ringkas menjadi beberapa poin berikut. Pertama, yusbatun nifas biwad'i ma tabayyana fi khalqu insan. Bahwa nifas ditetapkan sejak mulai proses melahirkan. Melahirkan satu makhluk baru, manusia yang baru. Kedua, wala hadda li aqallin nifas wala aktsariha. Fama damad dammu mawjudan fahuwa nifas, fa idzan qata'a fahuwa tuhrun. Tidak ada batas minimal atau batas maksimal masa nifas. Selama darah itu masih ada, masih keluar, itulah nifas. Maka apabila terputus, maka berarti dia sudah suci walaupun belum 40 hari. Ketiga, wan nifasu kal haid fi ma yuhramu kas-shalah was-shaum wal-waqt fil fard fi ma yujabu kal-ghusli wa kifaratul wad'i fi ma yasqutu ka qada'is shalah wa fi ma yuhallu ka istimta' bima dunal fard wa fi ma yujabu qada'uhu kas-siyam wal-al-wajib. Nifas hukumnya sama dengan haid, dalam hal yang diharamkan. Contohnya seperti saum dan sholat atau hubungan suami istri. Itu dalam hal yang diharamkan, sama antara nifas dan haid. Juga dalam hal yang diwajibkan, seperti umpamanya wajib mandi kalau sudah bersih. Dan wajib adanya kifarat kalau mengadakan hubungan suami istri ketika masa-masa haid. Apa kifaratnya? Harus sedekah satu dinar atau setengah dinar. Apa bedanya? Kalau satu dinar dilakukan di awal-awal haid. Kalau setengah dinar dilakukan di akhir-akhir haid. Juga dalam hal rukhsah, bukan rukhsah lagi, keguguran, gugurnya beberapa kewajiban seperti qadha salat. Juga dalam hal yang dihalalkan bagi wanita haid atau nifas, ada yang dihalalkan yaitu al-istimta bima dunal farad, bersenang-senang dengan suami selain hubungan suami istri. Selain itu silakan apapun boleh. Juga dalam hal yang diwajibkan untuk diqadha seperti saum yang wajib, saum Ramadan. Seperti umpamanya nifas atau haid pada saat Ramadan, maka wajib diqadha pada bulan-bulan yang lainnya. Itulah penjelasan tentang hadis nomor 127 tentang masalah nifas. Baik takhrij hadisnya, tahqiq hadisnya, mufradatnya, dan beberapa fawaid serta beberapa pembahasan ilmiah dari segi fiqih dan dari segi medis. Dengan berakhirnya penjelasan itu, berakhir pula penjelasan tentang bab haid. Dan berakhirnya bab haid menunjukkan berakhirnya pula kitabut toharah. Jadi kitabut toharah ini sudah tuntas seluruhnya, dan ini merupakan kitab yang pertama di dalam bulughul maram. Jadi bulughul maram ini yang dibahas pertama kitabut toharah, yang menyangkut air, bejana, wudu, tayamum, sampai terakhir tadi haid. Dan nifas. Nifas termasuk bab haid. Nanti setelah ini kita akan masuk kepada bab sholat. Bab sholat insyaallah kita akan bahas mulai Jumat depan. Untuk pembahasan hari ini saya pikir cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana kalau istri yang keguguran? Apa keguguran sebelum si bayi itu mencapai usia 4 bulan dan setelah 4 bulan? Kalau sebelum 4 bulan tidak dianggap sebagai nifas, karena tidak dianggap melahirkan karena belum hidup, belum menjadi anak. Oleh karena itu wanita yang keguguran sebelum masa 4 bulan dia tidak dianggap nifas, dianggap istihadhah, dan harus tetap sholat, saum, dan yang lain-lainnya. Sedangkan wanita yang keguguran setelah 4 bulan, setelah si bayi itu hidup, maka dia dianggap melahirkan dan dianggap nifas. Berlaku hukum bagi yang sudah nifas. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya sholat duha yang dikerjakan setiap hari? Tolong jelaskan dalilnya. Duha adalah sholat sunnah. Tetapi para ulama menjelaskan makruh apabila dilaksanakan terus menerus setiap hari. Kemakruhannya ini karena Rasulullah SAW tidak melakukan duha ini setiap hari. Kadang-kadang Rasulullah SAW melakukan tiap hari seolah-olah tidak pernah meninggalkannya. Kadang-kadang Rasulullah SAW meninggalkan terus menerus seolah-olah tidak pernah melaksanakannya. Oleh karena itulah, karena Rasulullah SAW tidak melakukannya setiap hari, para ulama memakruhkan melaksanakan sholat duha setiap hari terus menerus, sebagaimana juga dimakruhkan meninggalkannya terus menerus. Apakah waktu sholat dua hari raya itu harus tepat pukul 7 pagi? Bagaimanakah kalau itu dilakukan jam 6:30? Tolong jelaskan dengan dalilnya. Pelaksanaan sholat Idul Adha tidak ditetapkan oleh jam, tetapi ditetapkan oleh kondisi alam. Di saat matahari sudah keluar, sudah surup teh sudah terbit, sudah muncul, maka itu saat yang dibolehkan untuk melakukan sholat id terus sampai zuhur, sampai masa zuhur. Tolong tunjukkan dalilnya tentang bacaan di antara takbir-takbir pada salat dua hari raya. Tidak ada bacaan apapun. Ada subhanakallahumma bihamdi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu la aslalahu. Kita sudah pernah bahas dalam Al-Qolmu bin Fiyaktul Musallin. Jadi tidak ada bacaan apapun yang harus kita baca antara takbir-takbir pada salat id. Makanya ini di dalam Ahkamu Hidayah sekali saya menambahkan. Nah, tentang mengangkat kedua tangan ikhtilaf. Kalau Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyatakan ada angkat tangan, tapi kalau Syekh Al-Albani, Imam Ibnu Jauzi menyatakan tidak ada angkat tangan ketika takbir-takbir itu. Allah. Di Ibnu Umar, Ibnu Umar tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi itu. Iya. Jadi itu pendapat Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Hasan, Ali Hasan memang menyatakan tidak mengangkat tangan. Ibnu Qayyim menyatakan mengangkat tangan berdasarkan hadis Ibnu Umar. Jadi mahalul khilaf bainal ulama. Mana yang lebih rajih? Kalau menurut Indah yang lebih rajih itu Syekh Al-Albani. Karena alasannya mengikuti Rasulullah itu aula daripada mengikuti sahabat. Saya pernah baca dalam buku kumpulan hadis-hadis dhaif dan maudhu bahwa hadis yang berbunyi menuntut ilmu adalah wajib bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Hadis ini termasuk hadis dhaif. Lalu dengan alasan apa kita ini diwajibkan dengan menuntut ilmu? Tolong jelaskan. Hadis yang dhaif itu adalah hadis yang thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin dengan tambahan muslimat. Ini dhaif. Adapun thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, ini pernah kita bahas takhrijnya, kesimpulan hadis ini hasan. Ini dijelaskan dalam sahih Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi oleh Imam Ibnu Abdul Bar, yang kemudian ditakhrij hadis-hadisnya oleh Imam Syekh Az-Zuhairi, Abul Asbal Az-Zuhairi. Kemudian kita juga pernah bahas ini di dalam Hasyiah Salasatul Usul ketika membahas tentang masalah thalabul ilmi fardhatun. Kemudian dalam Kitabul Ilmi Syekh Al-Usul, kewajiban mencari ilmu bukan hanya berdasarkan hadis itu saja. Adapun yang tambahan wa muslimatin itu dhaif. Tetapi lafaz muslim pun sudah mencakup laki dan perempuan. Tidak membaca Al-Quran sebelum khutbah di hari Jumat, maksudnya dari pagi. Enggak, maksudnya laki-laki yang akan Jumatan ketika menunggu imam naik ke mimbar, maka dia tidak disunnahkan untuk membaca Al-Quran ketika menunggu datangnya imam. Di masjid maksudnya. Adapun pada sholat subuh masih di rumah, kemudian kita membaca Al-Quran, tidak ada larangan. Yang dianggap bukan larangan yang ada, tetapi dianggap tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat adalah membaca Al-Quran ketika menunggu imam naik mimbar pada waktu Jumat. Sholat intidar ada, jadi menunggu imam datang, sholat kita terus sampai imam datang. Apa akhwat harus menunggu selesai sholat Jumat ketika hendak sholat zuhur? Tidak, tidak harus. Kecuali kalau umpah akhwat di pinggir masjid rumahnya atau khutbah di masjid itu terdengar, sehingga kalau sholat jelas terganggu. Apalagi isi khutbahnya umpamanya merupakan nasihat pelajaran bagi dia dan seterusnya, maka lebih baik dia mendengarkan dulu khutbah Jumat, kemudian setelah beres kemudian dia sholat. Tapi kalau umpamanya jauh tidak mendengar apapun, maka dia tidak harus menunggu selesai sholat Jumat. Sesudah 40 hari masih tetap keluar darah, apakah harus sholat atau tidak? Kalau darahnya masih sama dengan darah nifas, maka itu nifas. Tadi dikatakan tidak ada batas maksimal dalam masalah haid ini. Misalnya wanita haid itu 7 hari. Pas masuk ke 4 dan 5 berhenti. Dan ke hari ke-6 datang lagi. Apakah tetap tidak boleh salat pada hari 4 dan 5 itu? Sementara biasanya belum selesai. Belum sampai waktu ke-. Iya, tidak boleh salat. Itu masih masa-masa haid. sekalipun haidnya tidak keluar, tapi masih dalam masa-masa haid. Tidak boleh sama sekali sholat, saum, dan ibadah tawaf. Apakah kita harus diam atau menjawab azan yang sedang berkumandang di masjid sementara kita di rumah? Ya, jawab. Sunnah mu'akkadah. Bagaimana hukum orang yang mengerjakan sholat id tapi tidak mendengarkan khutbah, pergi meninggalkan tempat salat id? Tidak afdol. Iya, ya tidak dosa dia karena tidak wajib mendengarkan khutbahnya itu, tetapi tidak afdol gitu ya, tidak afdol. Kecuali kalau dia meninggal itu karena ada keperluan yang nggak bisa ditinggalkan, mau ke WC umpamanya. Nah, terus dia kebiasaannya mendengarkan khutbah pada tahun-tahunnya, dia tetap dapat pahala walaupun tidak mendengarkan khutbah. Bagaimana hukumnya kalau orang yang baru melahirkan meminum anggur cap orang tua? Kalau tidak salah, anggur cap orang tua itu mengandung kadar alkoholnya tinggi itu ya. Kalau nggak salah 17%-an gitu. Dan itu sudah termasuk khamer, karena memabukkan kalau diminum. Kalau Syaikhul Utsaimin menetapkan batas minimal kadar alkohol yang boleh diminum, tapi meninggalkan lebih utama, itu kira-kira 10% dari kandungan yang terdapat di dalamnya. Jadi kalau lebih dari itu, semacam orang tua itu 17%, itu tidak boleh. Terus sudah termasuk khamer dan haram untuk dikonsumsi walaupun satu tetesnya. Itu. Nah, anggurnya boleh. Minuman anggurnya. Jus anggur. Anggur minum untuk melahirkan. Ya. Lihat kalau kadar alkoholnya tinggi melebihi 10%, itu sudah masuk khamer, tidak boleh. Kalau tidak mengandung alkohol ya boleh tentu saja. Boleh, sama aja dengan minum Sprite gitulah. Minuman itu katanya kemana pun. Apa apa boleh. Jadi yang apa namanya, yang membuat haram tidaknya bukan kandungan berapa alkohol atau tidaknya, tapi apa minuman itu memabukkan nggak. Kalau memabukkan dalam jumlah banyak memabukkan, setidaknya haram. Tapi kalau sebanyak apapun sampai satu drum tidak memabukkan, berarti boleh. Nah, kemudian menurut penelitian seperti yang diungkapkan oleh Syaikhul Utsaimin, maksimal kadar alkohol yang harus atau yang boleh ada itu 10%. Di atas 10% akan memabukkan. Kalau di bawah katanya tidak. Gitu. Jadi dikatakan ya. Dia kan punya beban untuk misalnya selama setahun itu kan. Itu kan ya. 2 tahun gitu. Ya. Itu apa wajib juga mengqadha atau dia ada? Iya, tetap dia wajib mengqadha semampu mungkin umpamanya. Umpamanya tidak harus tidak harus berturut-turut. Sehari ini saum umpamanya, hanya gizinya diperbanyak untuk kesehatan anaknya. Besok jangan lagi saum. Terus sampai akhirnya tercapai masa yang harus diqadha itu. Kalau membayar fidyah adalah kalau dia sedang menyusui kemudian masuk Ramadan. Kalau sedang menyusui, tidak sedang nifas. Nifasnya sudah selesai umpamanya. Jadi kan katakanlah dia melahirkan pada Ramadan atau sebelum Ramadan dia melahirkan. Masuk Ramadan dia menyusui anaknya. Iya. Tahun gitu dan itu. Iya. Kalau masuk Ramadan dia masih nifas, maka nifas itu merupakan alasan yang lebih kuat daripada menyusuinya. Maka dia tidak saumnya itu karena nifasnya, bukan karena menyusui. Tapi kalau umpamanya masuk Ramadan sudah suci, sudah sholat, tapi dia menyusui, maka dia tidak saum itu karena alasan menyusui, maka bayar fidyah. Itu selama Ramadan diganti lagi atau enggak pernah diganti lagi? Kan enggak, kalau fidyah, kalau karena apa? Karena nifas atau karena menyusui? Kalau menyusui, kalau sudah bayar fidyah enggak ada qadha. Iya. Karena sudah terlaksana gitu. Yang diwajib tadi saya wajib mengqadha tadi kan. Ini maksudnya bagi nifas. Bagi yang nifas wajib mengqadha itu. Bagi yang nifas. Bagi yang nifas wajib mengqadha. Gitu. Ya, sudah sampai di sini. Insyaallah besok hari Sabtu kita akan lanjutkan kajian Tauhid. Dan hari Ahadnya juga insyaallah. Ahad berapa besok? 3, 4 3. Ahadnya masih ada ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.